satu bentuk problem yang akan kita bahas. Problem tersebut adalah apa yang saya dapatkan dari keterangan dan nasihat Syekhuna Waliduna Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu muhadarah beliau yang kemudian dituliskan dalam bentuk sebuah kitab sederhana berjudul Al-Hathu ala al-mawaddati wal-i'tilaf wal-tahdhir min al-furqati wal-ikhtilaf. Himbauan, ajakan kepada al-mawaddah, kecintaan dan persatuan, dan larangan keras, peringatan keras dari perpecahan dan perselisihan. Dalam karya ini beliau membahas banyak hal, yang juga di sana disebutkan beberapa problem yang menghampiri dakwah. Jazakallah khair, mati kita. Dalam hadarahnya itu beliau mengatakan, wa nara hadhihi al-ayyam anna ad-da'wah as-salafiyyah tataraja' wa tataqallas. Kami menyaksikan pada hari-hari ini, kata beliau, dakwah salafiyah ini mulai mundur dan berkurang atau melemah. Kemudian beliau menyebutkan sebabnya. وذلك لأنها فقدت حكمة هؤلاء العلماء بل قبل كل شيء فقدت حكمة الرسول وحلمه ورفقه هل itu tak lain disebabkan, kata beliau, dakwah ini kata beliau, kami menyaksikannya nampak mundur dan melemah dikarenakan dia atau dakwah tersebut telah kehilangan hikmah para ulama di dalam berdakwah. Karena dakwah tersebut tidak lagi dihiasi oleh hikmah para ulama, akhlak para ulama, kelembutan para ulama terdahulu dalam menjalani dakwah. Bahkan, kata beliau, sebelum itu semua, dakwah ini telah kehilangan hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kehilangan sifat al-hilm, ketenangan yang ada pada Rasulullah dan kelembutannya. Telah kehilangan dakwah ini ke akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah ini melemah dan berkurang. Pelajaran penting dari nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, murajaah dan evaluasi buat ana dan antum semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini mungkin saya hanya menyebutkan global permasalahan, tetapi mungkin pada kajian nanti di siang hari, semoga Allah bantu kita untuk bisa menyebutkannya lebih rinci. Masalah al-akhlaq dalam dakwah salafiyah ini memiliki peran yang sangat penting. Masalah hikmah dan kelembutan ar-rifqu dalam dakwah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ini menjadi tanggung jawab bersama masing-masing kita, dituntut untuk mengevaluasi dan punya peran. Kalau kemarin sempat saya singgung ketika kita mendengar nasihat-nasihat seperti ini, hindarkan tipu daya syaitan, hindarkan makar syaitan yang berusaha melalaikan kita dari mengevaluasi diri. Terkadang dalam bentuk ditampakkan atau dibisikkan dan diwaswaskan oleh syaitan tentang diri orang lain. Ketika dia mendengar poin-poin dan untaian-untaian nasihat, dibisikkan oleh syaitan ke dalam dada dia contoh-contoh yang ada pada orang lain, sehingga dia keluar dari majelis nasihat dalam keadaan tidak mengambil manfaat. Ditekankan oleh Syekhuna Hafizahullah tentang al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia bagi salafiyin dalam dakwah ini, baik ke internal salafiyin, hubungan satu dengan yang lainnya, ataupun ke eksternal dengan keumuman muslimin, keumuman umat, entah itu yang ada hubungan saudara dengan kita ataukah yang tidak ada hubungan saudara dengan kita, entah itu tetangga dekat kanan kiri kita ataukah orang yang jauh bukan sebagai tetangga, semuanya itu menuntut dari as-salafiyin untuk punya perhatian yang serius terhadap al-akhlaq al-karimah, baik dalam bentuk kata-katanya, ucapan ataupun sikap-sikapnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata alaihi salatu wassalam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqa, wa ana za'imun bibaitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib walau kana maziha wa ana za'imun bibaitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluq. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, saya adalah menjamin atau penjamin dengan disiapkannya, disediakannya sebuah rumah di tepi al-jannah, di tepi surga, bagi barang siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia dalam keadaan benar atau sebagai pihak yang benar. Dan aku adalah penjamin adanya sebuah rumah, diberikannya sebuah rumah di tengah-tengah surga, di tingkatan yang tengah, bagi barang siapa yang meninggalkan dusta, walaupun dia bergurau, walaupun dia dalam keadaan bergurau, bukan dalam perkara yang serius, dia tinggalkan dusta. Yang ketiga, saya juga sebagai penjamin akan diberikannya kepada seorang hamba sebuah rumah pada posisi tertinggi dari surga, posisi tertinggi dari jannatullah tabaraka wa ta'ala, bagi orang yang baik akhlaknya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang terbaik imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak yang itu adalah amalan zahir, nampak dan didengar, tetapi dia berpengaruh kepada iman. Dalam hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa amal itu bagian daripada iman yang tidak terpisahkan. Bahwa iman kalau disebutkan dalam hadis ini, ahsanul mu'minina imanan atau akmalul mu'minina imanan, kaum mukmin yang paling sempurna keimanannya, menunjukkan iman kaum mukminin itu mutafawit, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada seorang mukmin yang sampai pada posisi keimanan yang tinggi, dan ada yang lebih tinggi lagi, ada yang rendah. Di antara penyebab naiknya iman, naiknya kualitas iman dan kuantitas iman adalah akhlak yang mulia. Sebaliknya, seorang mukmin yang nampak dari akhlaknya, dari tutur katanya, dari sikap-sikapnya, dari muamalahnya, interaksi dia, hubungan dia dengan manusia yang jelek, maka menunjukkan imannya pun menurun. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam berkata, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cinta di antara kalian dan paling dekat posisinya dengan diriku nanti di hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya, terdekat dengan Nabi yang di jannah, menunjukkan posisi dia yang semakin tinggi karena Nabi itu ada pada posisi tertinggi dari al-jannah. Bahkan salah satu posisi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dikenal dengan sebutan al-wasilah, yang kita memohonkan untuk beliau setiap selesai mendengarkan azan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah. Ditanya Nabi, ma hiya al-wasilah? Apa itu al-wasilah ya Rasulullah? Qala hiya mawdi'un fil jannah la yanbaghi li ahadin wa arju an akuna anahu. Yakunu li rajulin la yanbaghi li ahadin ghairi. Wasilah itu adalah tempat di jannah yang tidak bisa diraih kecuali oleh satu orang. Aku berharap, kata Nabi, satu orang itu adalah aku. Maka setiap selesai doa azan atau selesai mendengarkan azan, kita memohonkan hal ini kepada Allah untuk Nabi kita. Wa ati Muhammadanil wasilata wal fadila. Maka dalam hadis Jabir ini Rasulullah menegaskan, wa aqrabikum minni majlisan ahasinakum akhlaqa. Dan orang yang paling dekat posisinya nanti di surga denganku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Banyak sekali adillah yang menyebutkan tentang nilai dan keutamaan akhlak bagi seorang mukmin. Namun pertama kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita, memudahkan bagi kita al-akhlaqul karimah. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di internal salafiyin satu dengan yang lainnya ataupun dengan keumuman umat. Syekhuna Rabi hafizahullah taala menyebutkan bahwa dakwah salafiyah mundur ke belakang beberapa, atau dalam hari-hari ini pembicaraan beliau ini mungkin sudah hampir 20 tahun yang lalu. Dalam sebuah muhadhar. Nah, kenapa dakwah salafiyah nampak mundur ke belakang, mulai berkurang dan melemah? Karena kata Syekh, dia, yaitu dakwah salafiyah ini, kehilangan akhlaknya para ulama. Setelah sebelumnya beliau menceritakan bagaimana akhlak ulama dalam berdakwah, bagaimana hikmah mereka dalam berdakwah. Dakwah salafiyah sekarang kehilangan ini. Maka dari itu ketika dahsyat-dahsyatnya fitnatul hajuri tersebutkan di sana, salah satu surat Syekhuna Rabi, surat Syekh Rabi nasihat kepada Yahya al-Hajuri. Di antara nasihat tersebut, nasihat ini dulu sebelum munculnya tanduk fitnah al-Hajuri. Kalau fitnah al-Hajuri itu mulai meledak tahun 2006 masuk 2007, maka mungkin surat Syekh Rabi ini dilayangkan tahun 2003 kurang lebihnya. Terjadi sebuah problem perselisihan antara Hajuri dengan beberapa pihak. yang mana perselisihan itu salah satu sumbernya adalah kejelekan akhlak Yahya bin Adil Hajuri. Nasihat Syekh adalah, aku berharap engkau mengajarkan kepada murid-muridmu kitab Akhlaqul Ulama lil Imam Al-Ajuri. Kitab yang berjudul Akhlaq Para Ulama karya Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah. Al-Imam Al-Ajuri memiliki salah satu karyanya di samping kitab Asy-Syari'ah juga Akhlaqul Ulama. Syekh tahu dan telah sampai berita kepada beliau tentang akhlak Al-Hajuri. Sehingga Syekh dengan bahasa yang penuh hikmah, Syekh memberikan isyarat bahwa sebenarnya ya kamu yang harus belajar itu. Cuma dengan konteks kamu mengajarkan. Ini ya ikhwan, sebuah nasihat bagi kita semuanya. Bahwa akhlak kita salafiyin juga berpengaruh kepada maju mundurnya dakwah salafiyah. Baik secara internal tadi saya katakan, karena akhlak yang mulia antar salafiyin akan membangkitkan iman. Ketika akhlak itu terbentuk di tengah-tengah salafiyin, satu sama lainnya bermuamalah dengan akhlakul karimah, akan meningkatkan iman. Senang berjumpa salafiyin, senang menghadiri taklim, senang untuk bekerja sama dengan mereka, berta'awun. Ya. Tapi ketika akhlaknya bukan akhlakul karimah, salafiyin satu sama lainnya tidak senang dan saling menghindar. Di saat itu iman menurun. Menurun. Untuk berta'awun dengannya, bekerja sama dengannya pun melemah. Karena masing-masing merasa kalau kita dekat dengannya akan mendapatkan akhlak yang jelek. Baik dalam bentuk kata-kata mencela atau volumenya keras dan yang semisalnya. Di antara akhlak yang beliau sebutkan tadi, ar-rifq, hilangnya sikap lembut dan ucapan-ucapan yang lembut dari salafiyin, baik di tengah-tengah salafiyin sendiri, ahli sunnah, ataupun dengan masyarakat. Ini sebuah kendala serius. Di banyak tempat menimbulkan problem. Problem internal. Ya, karena satu dengan yang lainnya tidak bisa menjaga sikap-sikap dan ucapannya. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Tidaklah sikap lembut itu diterapkan, diamalkan dalam suatu permasalahan rumah tangga, pendidikan, dakwah, ketika berta'awun, bermuamalah, berinteraksi, semua masalah. Tidaklah sikap lembut diamalkan, diterapkan dalam satu masalah kecuali akan memperindah permasalahan tersebut. Hilang kerumitan dan problem. Tuntas permasalahan. Tapi kata Nabi, tidaklah sifat ar-rifq, sifat lembut, baik dalam kata-katanya ataupun perbuatan dan tindak tanduknya, dicabut, ditiadakan dan tidak diamalkan dalam suatu perkara kecuali akan memperburuk perkara tersebut, memperparah problem, semakin rumit, tak kunjung usai. satu bentuk akhlak. Ar-rifq. Sekali lagi, ini nasihat buat saya dan antum semuanya. Jangan sampai seperti Yahya Al-Hajuri, nasihat dari Syekh Rabi, dia enggak paham bahwa Syekh memaksudkan dirinya. Sikap-sikapnya yang arogan, kata-katanya yang pedas, dan kata-katanya bahkan yang kotor di majelis-majelis ilmu. Maka ketika kita mendengar ini, nasihat ini, kita terapkan untuk diri kita. Satu contoh masalah. Begitu juga kelembutan kita dengan keluarga kita. Orang tua kita, ayah, paman, bibi, saudara, sepupu, dan yang lainnya. Berapa banyak terjadi? Orang menilai jelek dakwah salafiyah karena sikap sebagian teman-teman. Dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adik kakaknya. Ada yang sikap kerasnya itu mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, atau keinginan untuk menyampaikan kebaikan untuk keluarga, saudara, dan seterusnya. Inginnya melihat kemungkaran yang terjadi pada ayahnya untuk segera dirubah. Tapi akhlaknya jelek, kata-katanya tidak sopan, cara penyampaiannya pun tidak sopan. Akhirnya sang ayah tidak suka. Dan didengar oleh paman-paman bahwa si fulan yang salafi itu akhlaknya jelek. Kadang-kadang orang mengatakannya, mengucapkannya, apa begini salafi itu? Kok akhlaknya seperti ini? Apa seperti ini diajarkan di majelis-majelis mereka? Subhanallah. Terus merembet dakwah yang jadi korban akibat perbuatan dia. Atau dengan adik-adiknya. Maunya saudara kita ini ingkar mungkar. Melihat atau mendengar adiknya melakukan sebuah kemungkaran, dia merasa terpanggil untuk ingkar mungkar. Tapi ingkar mungkar dia melampaui batas. Melampaui batas. Berlebihan. Ada juga akhlak yang memang jelek. Kalau tadi atas nama amar ma'ruf atau menegakkan al-haq, nasihat. Tapi ada juga yang dalam bentuk muamalah. Baik dengan orang tua atau paman, bibi, saudara sepupu, atau teman kerjanya. Ucapan-ucapannya kasar. Kadang berbohong. Tapi dia berpenampilan ahli sunnah. Pernah saya datang di satu daerah, di mana di daerah tersebut dia dakwah berjalan. Ketika di bandara, saya diantar oleh teman-teman. Sesampainya di bandara itu, teman yang mengantar ini berjumpa dengan temannya sekerja. Teman sekerjanya itu awam. Kita duduk bersama dengan tadi, orang awam itu tadi. Duduk di bandara sambil menunggu jadwal penerbangan. Ternyata orang awam itu tadi mengeluhkan saudara kita, salafi, yang akhlaknya jelek. Sombong, kata-katanya kasar. Dan sampai dia menyatakan, maaf-maaf Pak Ustadz, ada dustanya juga. Subhanallah, itu saya terdiam. Malu. Walaupun orang tadi bijak, awam itu tadi bijak, dengan penuh sopan dia menyampaikan dan mengatakan, maaf, semaksud saya menyampaikan ini karena saya tahu teman-teman salafi itu baik. Khawatir keberadaan dia mencemarkan nama baik teman-teman salafi. Masya Allah, dia masih baik. Tapi kita malu. dalam kerjanya dia juga kurang baik. Yang menjadi korban sekali lagi dakwah. Ada seorang teman lagi, sudah sebagai seorang salafi, dalam rumah tangganya dia bersikap kasar dan keras kepada adiknya. Dia masih tinggal serumah dengan ayah ibunya yang awam, di rumah ada televisi. Adiknya nyetel televisi langsung dimatikan. Marah-marah. Nah, ribut dengan adiknya. Dan ayah ibu awam, maka akan menilai sesuai dengan keawamannya. Kok kasar, kok keras kepada adiknya? Sampai ribut dengan ayah dan ibunya. Berkata kasar dan keras sampai permasalahan itu hampir dijadikan masalah nasional. Yang mencoreng nama baik dakwah salafiyah. Jangan ada seorang di antara kita yang merasa, oh, itu kan saya sendiri, saya tidak menatasnamakan dakwah. Ya, Anda memang tidak mengatakan inilah salafi dan begini cara dakwah salafi. Memang Anda tidak mengatakan itu. Tapi penampilan Anda, atribut yang Anda pakai adalah atribut salafi. Tempat Anda belajar dan mengaji adalah kajian-kajian salafi. Ustadz-ustadz yang Anda sebut dan Anda nukil pernyataannya adalah ustadz-ustadz salafi. Maka orang mengatakan inilah salafi seperti ini. Begitu juga dalam muamalah. Malu sekali ketika dikeluhkan kepada asatidzah. Orang-orang awam merasa ditipu, dikelabui oleh salah seorang teman dalam perdagangannya. Malu kita. Kata masyarakat istilahnya, dia melabrak kita. Kita ini dilabrak. Tahu dilabrak ya? Apa bahasa Samarinda dilabrak? Hah? Atau enggak paham dilabrak? Dilabrak itu, ya, misalkan ada anak antum, ganggu anak orang lain, ayahnya datang menemui antum. Apa kata orang Samarinda? Hah? Hah? Saya dengar. Hah? Sama dilabrak. Fahim tum. Kalau begitu. Kita ini dilabrak. Gimana itu Ustaz muridnya? Apa begitu Ustaz mengajarin? Aduh. Malu. Maka dari itu, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Masalah akhlak. Jangan sampai di antara kita masuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inna minkum munafirin. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari dan jauh dari dakwah ini, dari al-haq ini. Diulang ini. Inna minkum munafirin. Dakwah menjadi lambat lajunya, bahkan mundur di beberapa daerah, melemah dan melemah gara-gara seperti ini. Dalam bertetangga juga. Enggak bisa bertetangga dengan baik. Parkir mobil sembarangan, ya, menyalakan mobilnya, asap mobilnya masuk ke rumah tetangga. Dia enggak peduli. Nah, keluar masuk gang tidak ada salam. Tidak ada tegur sapa dengan masyarakat. Lagi-lagi dakwah salafiyah yang menjadi korbannya. Nah, ikhwani fi din azani Allah iyakum, ini sekelumit nasihat pada pagi hari ini. Semoga nanti pada kajian siang bisa disebutkan beberapa problem lainnya dan contoh-contoh lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi tausiah ba'da subuh yang disampaikan Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdillah Luqman wa Abdul Hafidzullah. Kami ingatkan kembali bahwasanya kelanjutan dari kajian Islamiyah sesi yang kelima akan dimulai pada jam 9.30 sampai 10.30. Untuk itu kepada peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan tepat waktu, sehingga kita mendapatkan manfaat yang maksimal. Tafadhalu hafidzakumullah.